Pak Jimmy. Ya menurut saya gini, itu asosiasi itu hanya cari-cari alasan. Buruh itulah yang diharapin sama mereka buat lebaran. Sekarang gampang aja, kalau dia gak mau bayar bakar aja pabriknya. Kalau mau gitu, makasih. Oke, Pak Andre. Ya. Silakan Bapak. Ya ini asosiasi tekstil itu memang ada-ada gitu. THR satu bulan gaji itu satu tahun itu sudah terlalu kecil dan terlalu minim kalau menurut harga yang kita bandingkan dengan kenaikan harga ya. Coba kalau nanti lebaran atau hari itu kenaikannya sudah nggak bisa diukur lagi sama THR yang satu bulan gaji di satu tahun dibayar satu bulan gaji nggak cukup, dan itu pun juga THR dibayar itu gaji pokok. Gaji yang pokok yang gak ada embel-embel. Ya ini asosiasi memang ada-ada peraturan pemerintah satu bulan gaji untuk memberikan THR itu sudah sangat minim. Kalau toh ada satu perusahaan yang gak sanggup itu mengajukan keberatan perusahaan itu aja. Jadi jangan diasosiasikan. Oke. Kalau tekstil ya tekstil, kalau saya keberatan nih membayar THR ini gak mampu dan gak sanggup, ditangguhkan di perusahaan itu saja. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Andre. Pak Leo. Ya, selamat siang Bu. Siang Bapak, silakan. Ya, kalau saya sih daripada nggak ada sih saya terima aja tuh dengan ucapan syukur pada Tuhan gitu. Terima kasih. Baik. Selamat sore Pak Leo. Ya, selamat sore Bu. Silakan. Ya, komentar saya sih maunya berapa? Maunya gaji 10 juta, THR 10 juta gitu. Ya kan, itu kan mesti ada pertimbangan. Makanya dulu kita nggak ada kerja, cari kerja. Sudah ada kerja, kita macam tentang nuntut upah lah, nuntut THR lah. Sudah terima aja, daripada tidak ada gitu. Dengan ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih.